Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين إخواني في الدين عزني الله إياكم كمسلمين جماعة yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah ta'ala membimbing kita dengan petunjuknya untuk senantiasa di atas keislaman dan keimanan. Dan kita bersyukur atas karunia dan nikmatnya Allah berikan kita kesehatan dan kesempatan untuk duduk dalam majlis ilmu yang mulia ini. Sungguh betapa banyak saudara kita kaum muslimin, mereka diberi kesehatan, mereka diberi kesempatan, namun tidak bisa duduk dalam majlis ilmu. Tentunya adalah merupakan satu kerugian yang besar, karena sungguh akan dituntut nikmat ini oleh Allah Ta'ala kelak di hari kiamat. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, kata Allah, pasti Allah akan menuntut setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita manusia ini. Karenanya semoga dengan duduknya kita di majlis ilmu ini merupakan bentuk syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah jadikan sebagai tambahan kebaikan kita di sisinya. Ikhwani fillah kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian syarah kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin Imam Al-Hafidh Al-Faqih Abi Zakaria Yahya bin Saraf An-Nawawi. Yang kita bahas ini syarah Fadilatul Syekh Muhammad bin Salih Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada bab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Bab menyuruh kepada perkara yang ma'ruf, mencegah dari perkara yang munkar. Ini adalah merupakan salah satu pokok utama dalam ajaran Islam. Dan ini merupakan salah satu jalan yang akan menyelamatkan kita semua manusia dari kerugian. Dan ini merupakan pangkal keamanan dan ketentraman bagi kita dalam hidup. Karenanya ihwafila barakallahu fikum, beliau Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam membawakan bab al-amr bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar ini, beliau membawakan beberapa firman Allah terlebih dahulu. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 104, di mana Allah katakan dalam firman-Nya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam firman-Nya, wal takum minkum, dan mestinya ada sebagian di antara kalian umat yang senantiasa menyeru kepada al-khair, kebaikan-kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada perkara yang ma'ruf, yanhauna 'anil munkar, mencegah dari perkara yang munkar, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang bahagia. Kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala, beliau menyebutkan dalam sarahnya, qala al-muallif rahimahullah taala, berkata al-muallif Imam An-Nawawi semoga Allah merahmatinya, dalam bab al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, kita lihat pengertian dari al-ma'ruf. Apa yang dimaksudkan dengan al-ma'ruf? Al-ma'ruf kullu ma arafahu syara' wa aqarrahu min al-ibadat al-qawliyah wal-fi'liyah al-zahirah wal-batinah. Yang dikatakan perkara yang ma'ruf adalah semua perkara yang dinyatakan atau diketahui baik menurut syariat dan ditetapkan oleh syariat, baik berupa ibadah qauliyah, fi'liyah, zahir maupun batin. Itu ma'ruf, bukan menurut akal, bukan menurut perasaan, namun menurut syariat. Karena terkadang akal manusia mengatakan sesuatu baik, syariat mengatakan tidak. Begitupun perasaan manusia mengatakan sesuatu itu baik, syariat mengatakan tidak. Maka hadirnya dimuliakan Allah, standarnya adalah menurut syariat yang datang dari Allah Ta'ala. Begitu pula al-munkar. Yang namanya al-munkar, kullu ma angkarahu syara' wa man'ahu min anwa'il ma'asi. Yang namanya perkara yang munkar itu semua perkara yang diingkari oleh syariat atau dinyatakan jelek atau munkar oleh syariat dan syariat melarangnya, berupa maksiat ya, atau dari berbagai macam maksiat, baik itu berupa kekufuran, kefasikan, kemaksiatan dan kedustaan, atau berupa ghibah, namimah dan yang lainnya. Semua perkara yang dikatakan jelek oleh syariat, dikatakan mungkar dan dilarang kita melakukannya, itu adalah perkara yang mungkar yang harus kita jauhi. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, syariat Allah subhanahu wa ta'ala berkisar di antara dua perkara ini. Selalu menyuruh kita manusia kepada yang ma'ruf, dan itu terangkum dalam perkara ibadah, dan melarang kita dari al-munkar yang mencakup seluruh bentuk maksiat, sehingga akan sempurna ketaatan hamba terhadap Allah subhanahu wa ta'ala ketika ia jalankan apa yang Allah perintahkan, ia tinggalkan apa yang dilarangnya, dan tidak bisa dipadukan dua-duanya dalam satu. Ya, artinya tidak bisa yang dilarang dikerjakan, yang diperintah dikerjakan. Ini tidak bisa. Seperti orang mengerjakan tauhid bercampur dengan syirik, tidak bisa. Orang mengerjakan ibadah sesuai dengan sunnah tapi dicampur dengan bid'ah, tidak bisa. Akan menggugurkan sunnahnya. Begitupun syirik menggugurkan tauhidnya. Sehingga siapa melakukan ibadah campur dengan syirik, hapus semua ibadahnya. Begitupun orang melakukan ibadah ketika campur dengan bid'ah, batal, ditolak ibadahnya. Sehingga harus kita pahami mana perintah, mana larangan. Apa yang diperintahkan kita jalankan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, menyuruh kepada perkara yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, fardun kifayah, adalah hukumnya fardu kifayah. Maksudnya idh qama bihi may yakfi hasral maksud, kalau sudah ada orang yang mencukupi menyampaikannya, tercapailah maksud, berarti yang lain gugur. Artinya bukan fardu kifayah, bukan fardu ain. Wa idza lam yakum bima yakfi wajaba 'ala jami'il muslimin, tapi kalau tidak seorang pun yang mampu menegakkannya, maka perkara ini menjadi wajib setiap muslim. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, wal takum minkum, maka jadilah sebagian di antara kalian satu umat yang selalu menyeru, yad'una ilal khair, menyeru kepada yang baik, ya'muruna bil ma'ruf, menyeru kepada perkara yang ma'ruf, yanhauna 'anil munkar, mencegah dari perkara yang mungkar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala memulai dalam ayat ini, fabada'a bid'wa ilal khair. Allah memulai dengan kita menyeru kepada perkara al-khair, perkara kebaikan. Tsumma sana bil amri bil ma'ruf, kemudian yang kedua Allah menyuruh kita supaya memerintahkan manusia kepada perkara yang ma'ruf, wa nahyu 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Apa alasannya? Beliau menjelaskan, dzalika li'anna da'wata ilal khair qabla al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Yang demikian dikarenakan mengajak manusia pada kebaikan ini sebelum menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Yang dimaksudkan mengajak kepada al-khair, ad-da'watu ilal khair, hiya bayanul khairin nas, yaitu menjelaskan kebaikan-kebaikan kepada manusia. Jadi tahap awal menjelaskan kepada manusia tentang kebaikan-kebaikan, seperti mengajak mereka sholat, mengajak mereka zakat, naam, mengajak mereka haji, ilasya, mengajak mereka berpuasa, bilbir walidain, mengajak mereka untuk berbakti pada orang tua, wa ma asbaha dzalik, dan yang lain-lainnya. Ini mengajak manusia pada kebaikan. Nah, kemudian setelah kita sampaikan perkara ini kepada manusia, kebaikan-kebaikan syariat yang Allah telah tetapkan, kebaikan-kebaikan yang Allah ajarkan, semua kita sampaikan pada manusia, summa ba'da hadza ya'ti darul amru bil ma'ruf, kemudian barulah perintah menyuruh kepada yang ma'ruf, wa nahyu 'anil munkar, mencegah dari perkara yang mungkar. Seperti contohnya, ketika manusia telah sampai pada mereka perintah sholat, kita tinggal mengatakan sholatlah kalian. Atau orang tua setelah mengajarkan tentang sholat kepada anaknya, tinggal nyuruh sholat nak, ya, atau pada istrinya, sholat istriku. Begitu hadirinya dimuliakan Allah, jadi terangkan pada manusia kebaikan-kebaikan, perkara-perkara yang Allah ajarkan. Dan hadirinya dimuliakan Allah, perintah kita kepada manusia untuk sholat ini menyuruh kepada yang ma'ruf secara umum atau secara khusus, ya. Kemudian mengajak pada orang-orang yang malas-malasan dalam sholat, diperintahkan sholatlah mari. Ini mengajak kepada yang ma'ruf, mengajak sholat berjamaah dan yang semisalnya. Nah, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di sini kemudian ada tahapan berikutnya, yaitu merubah kemungkaran. Yang mana Rasulullah SAW menyebutkan, man ra'a minkum mungkara falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat di antara kalian satu kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lam yakul falyanhu anhu. Beliau tidak mengatakan cegah, tapi beliau mengatakan rubah. Ya, karena yang namanya merubah di anna hadza marhalatun faqan nahi. Merubah tingkatannya di atas melarang. Bukan sekedar kita melarang, tapi beliau justru memerintahkan kita rubah. Fa in lam yastati fa bilisani, kalau dengan tangan kita tidak mampu, maka dengan lisan, bentuk nasihat, teguran. Fa in lam yastati fa biqalbi, kalau tidak mampu dengan hatinya. Lisan ini tahapan an-nahi anil munkar, mencegah. Tapi kalau tangan, rubah. Ya. Nah, hadirnya dimuliakan Allah, jika manusia idza kana al-insanu la yastati ay yatakallam fa innahu yunkar biqalbi. Kalau dengan lisan juga tidak sanggup, ingkari dengan hati. Dengan cara apa? Bikarahatihi wa bughdi li hadzal munkar, dengan cara membencinya, ya. Dengan cara marah padanya terhadap kemungkaran tersebut maksudnya. Demikian ikhwan fillah barakallahu fikum. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan kepada kita dalam perkara al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ini dibutuhkan beberapa perkara sebagai berikut. Untuk kita semua ketahui bahwa perintah ini untuk seluruh kaum muslimin. Jangan sampai membiarkan kemungkaran terjadi dibiarkan. Dan hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebenarnya perkara kemungkaran yang paling besar yang terjadi di tengah-tengah kita ahlus sunnah adalah kemalasan kita meninggalkan ilmu, apa, menuntut ilmu. Begitu mudahnya meninggalkan majlis ilmu. Ini adalah kemungkaran yang paling besar. Karena apa? Ketika seorang sudah mulai menjauh dari majlis ilmu, malas dengan majlis ilmu, tidak ada semangat duduk dalam majlis ilmu, ini awal, awal dari kejelekan. Ya, awal dari kejelekan. Sebab dikatakan para ulama, ilmu itu ibarat air, sedangkan jiwa kita ibarat ikan. Kalau ikan mulai dijauhkan dari air, ini awal menuju kematiannya. Betul? Ya, ikan dijauhkan dari air berarti awal menuju kematiannya, terus dijauhkan. Mungkin 1 menit pertama diangkat dari air masih bisa hidup. 5 menit, 10 menit, terus 1 hari, 2 hari. Kira-kira kalau ikan 5 hari enggak kena air masih hidup. Diangkat dari air. Coba perhatikan hadirin penggambaran para ulama, nasib jiwa kita ini. Kalau semakin jauh dari ilmu, jiwa ini akan semakin, ya, terbiasa jauh dari ilmu. Ini berbahaya. Artinya sudah membiarkan jiwa ini merana. Ini berbahaya hadirin kaum muslimin. Apalagi sudah tidak butuh lagi ilmu. Ini berbahaya. Berarti jiwa sudah berubah. Jangan dibiarkan. Hal ini terjadi pada diri kita kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Karena sungguh saudara kita ikhwah ahlus sunnah. Seperti contoh saja, ikhwa kita yang di Namleya saja, mereka itu nunggu daurah sebulan 1 kali. Mereka bisa datang duduk duduk bermajlis dengan asatidzah. Merindu mereka, ingin tiap hari kalau bisa, tapi enggak ada satu yang duduk di sana. Ya, kita kasihan kepada mereka. Sedangkan yang di sini, ikhwa barakallahu fikum, masya Allah, tiap hari kita syukuri. Ya, hendaknya kita berupaya supaya terjaga keimanan kita. Jangan sampai kita yang sudah mengerti ilmu kita melanggar. Akan menjadi berat dosanya seorang yang telah mengerti ilmunya tapi melanggar apa yang diketahuinya. Kata Allah, kabura maktan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar murka Allah. Orang yang ia itu mengatakan sesuatu atau mengetahui sesuatu, dia tidak mengamalkan itu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah taala, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, ini ada beberapa perkara yang dibutuhkan sebagai berikut. Yang pertama, al-amrul awal, ayyakun al-insan aliman bil ma'rufi wal munkar. Pertamanya, seseorang harus dia itu aliman, mengetahui betul tentang perkara yang ma'ruf dan juga perkara yang munkar. Maka di sini tidak gegabah seorang beramar ma'ruf nahi munkar, tidak gegabah. Asal bisa dia itu ngomong, lalu dia tampil bayan, ya, keluar kesana kemari untuk menyiru manusia, bukan begitu. Namun harus diketahui apa yang disampaikan ini benarkah menurut syariat atau tidak, dalilnya tahu apa tidak, harus dia betul-betul mengetahuinya. Hal yang disampaikan, ya, ini yang pertama, orang yang bersangkutan aliman bil ma'ruf wal munkar. Orang yang bersangkutan mengerti betul mana yang ma'ruf, mana yang munkar. Sebab apa kata beliau, fa illam yakun aliman bil ma'ruf, kalau dia ternyata tidak mengetahui perkara yang ma'ruf, fa innahu la yajuz, dia tidak diperkenankan ayya'ur bih, untuk menyeru atau memerintah dengannya. Kenapa? Li'annahu qad ya'muru bi amrin yadhunnu ma'rufan wa huwa munkar la yadri. Karena kalau sampai dia melakukan hal tersebut, bahayanya bisa terjadi dia menyuruh kepada sesuatu yang ma'ruf, dia sangka itu baik, padahal itu mungkar, dalam keadaan dia tidak tahu. Dia mengajak manusia pada satu kebaikan yang dianggapnya baik, pada itu kemungkaran. Hadirin, bisa jadi kemungkaran berupa bid'ah, atau bahkan berupa kemungkaran dalam perkara syirik. Ini berbahaya, dalam keadaan dia tidak tahu. Falabudda ayyakuna aliman anna hadha minal ma'ruf alladhi syara'ahu Allah wa rasuluh. Maka mesti orang yang mengajak seseorang atau manusia kepada perkara yang ma'ruf, dia harus mengetahui terlebih dahulu bahwa ini perkara yang ia serukan, perkara yang ia dakwakan adalah benar-benar perkara yang ma'ruf yang disyariatkan Allah dan Rasulnya. Demikian pula la budda ayyakuna ariman bil munkar. Begitu pula orang yang menyeru dan pada yang ma'ruf mencegah dari yang munkar, harus mengetahui perkara yang munkar. Ya. Ai aliman bi anna hadha munkar, dia tahu betul kalau ini benar-benar munkar. Fa illam yakun aliman bidzalik, kata beliau, kalau ternyata dia tidak tahu itu adalah perkara yang munkar, benar-benar munkar, ya, falayanha anhu, jangan sekali-kali dia melarang. Li'annahu qad yanha an syai'in huwa ma'ruf fayatrukul ma'ruf bisababihi. Sebab kalau dia melakukan dengan ceroboh, dia melarang sesuatu, ya, padahal sesuatu itu yang ma'ruf, dia melarang manusia darinya, sehingga orang meninggalkan perkara yang ma'ruf sebab seruan dia. Seperti sekarang hadirin, banyak orang-orang yang memperingatkan manusia, hati-hati dengan Wahabi, hati-hati dengan orang-orang yang seperti ini, ya, berjenggot begini, dalam keadaan dia tidak mengetahui apa sebenarnya dengan Wahabi. Wahabi yang mana sebenarnya yang dimaksudkan? Karena hadirin yang dimulakan, dalam sejarah Wahabi ada dua versi. Kalau Wahabi yang memang dia teroris dulu, ya, itu memang, ya. Tapi yang dikatakan Wahabi sekarang, kalau dimaksudkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beda lagi. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hendaknya pahami dulu. Jangan sampai mencegah orang dari kebaikan padahal dia tidak tahu kalau itu adalah benar-benar perkara yang baik, dia larang manusia darinya, dianggap dia mungkar karena kejahilannya. Bahaya hadirin menghalangi manusia dari perkara yang ma'ruf. Ya, aw yanha an syai'in wa mubah. Ya, fayadhiqu 'ala 'ibadillah, atau dia mencegah seseorang dari perkara yang mubah sehingga orang menjadi sempit. Perkara yang dibolehkan oleh Allah taala dilarang sehingga orang menjadi susah dengannya. Hati-hati. Ya, dari perkara Allah berikan kelonggaran atau mubah bagi mereka. Makanya kata beliau yang pertama, fala budda ayyakuna aliman bi anna hadha munkar, mesti orang itu harus tahu ini munkar, tahu betul ini yang ma'ruf menurut syariat. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah, anta'allama bi anna hadzal rajul ya tarikul lil ma'ruf aw fa'ilul lil munkar. Yang kedua, dia harus mengetahui, mempelajari bahwa orang ini meninggalkan perkara yang ma'ruf, sehingga dia perlu mengingatkannya. Ya, atau dia tahu bahwa orang ini melakukan perbuatan yang mungkar, sehingga ia memperingatkannya. Jangan kita sampai menyuruh manusia berdasarkan dzan, prasangka. Ya. Saya kira kamu melakukan perbuatan ini, kita sudah ya menyebarkan sesuatu berita tentang dia melakukan perkara begini-begini, umpamanya perkara yang mungkar, padahal dia tidak melakukannya, hanya perkiraan semata, tidak diteliti dulu. Makanya kata beliau, hendaknya yang kedua, orang itu pelajari dulu, benarkah orang yang dia seru kepada yang ma'ruf itu orang tersebut meninggalkan perkara yang ma'ruf? Sudah ngerti hukum sholat jamaah itu wajib, kok dia gak mau jamaah? Kita seru, ayo kita jamaah. Sudah ngerti belajar ilmu wajib, kok gak belajar ilmu? Kita seru, ayo kita ngaji. Sudah ngerti bahwasanya ini adalah perkara dosa, kok dilakukannya? Maka kita peringatkan dia. Kita harus tahu betul, jangan hanya berdasarkan prasangka atau dzan. Karena itu hadirin, Allah ingatkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanustanibu kasiran minal dzan, inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kalian dari prasangka yang tidak benar, karena sungguh prasangka itu dosa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak diperkenankan seseorang dia itu melakukan sesuatu dengan gegabah. Seperti contoh mamanya kaum muslimin, ya, dalam perkara ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja beliau tidak gegabah. Dalam hadis yang dikisahkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, anna rajulan dakhala yaumal jum'ah wan nabi sallallahu alaihi wasallam yaktubu. Ada seorang laki-laki masuk masjid dari Jum'ah sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah di mimbar. Beliau melihat laki-laki itu, fajalasa lam yusalli tahiyatal masjid. Dia masuk duduk tidak salat tahiyatul masjid. Rasulullah SAW tidak langsung menghardiknya. Beliau tidak langsung menyalahkannya. Namun beliau tabayun dulu. Dan beliau berkata, bertanya pada orang tersebut, asolaita, engkau sudah salatkah? Qal, orang itu menjawab, la, belum. Qala, maka beliau mengatakan, kum fasol rakaataini, berdirilah, sholat dulu dua rakaat. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, beliau tidak langsung, engkau sholat dulu. Tidak demikian. Tidak langsung disuruh dengan langsung-langsung. Ketika melihat orang masuk masjid, kamu sholat dulu. Tidak langsung demikian. Tapi beliau katakan, tanya dulu, engkau sudah sholatkah belum? Ketika orang itu menjawab belum, diperintahkannya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, beliau tidak menyuruh langsung untuk sholat sehingga bertanya dulu, hal sholat amla, apakah dia sholat atau belum? Ma'ana zahirul hal an rajulun dakhala wa jalasa wa lam yusalli. Dan dohirnya jelas, orang itu masuk langsung duduk. Namun beliau berhati-hati, tidak langsung-langsung menyuruh orang itu sholat. Bisa jadi dia sudah sholat di luar duluan, ya, atau ada udzur yang lain, atau dia ada hal yang lain yang menyebabkan belum sholat. Maka beliau tanya dulu. Demikian pula hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa kita harus tabayun dulu ketika akan menyuruh seseorang atau mencegah seseorang dari sesuatu? Ya, supaya kita tidak salah dalam menegur, tidak salah dalam memperingatkan, tidak salah dalam mensikapi berkaitan dengan saudara kita, dia adalah muslim, punya hak, ya. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah, demikian pula dalam mengingkari kemungkaran, ya. Tidak boleh kita langsung mengingkari seseorang itu kecuali jika benar-benar kita menyaksikan dia terjerumus dalam perbuatan mungkar tersebut. Satu contoh mamanya, kita menyaksikan ada ikhwah kita, saudara kita, kata beliau, Fa idza ra'aita ma syakhsin imra'atan fi siyarah, kita menyaksikan ada seorang wanita di kendaraan laki dengan perempuan, ikhwah kita kenal, ya kita curiga. Kemudian kita tanpa tanya dulu siapa perempuan bersamanya, langsung kita katakan, fulan saya lihat kemarin dia sama perempuan lain. Ya, kita salahnya sampaikan pada orang lain. Kemudian orang itu menegurnya, fulan, kamu kemarin sama fulana begini-begini. Tanpa tanya dulu, ya fulan, alafu minkum, kemarin lihat engkau dengan seorang ini, apakah dia mahrammu atau dia adikmu atau kakakmu? Ya, tanyakan dulu. Jangan salah kita menegurnya, padahal di kita tegur atau kita sebarkan berita, ternyata dia bersama mahramnya. Nah, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penting buat kita semua. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam perkara yang seperti ini, ya, beliau mengingatkan kepada kita, innalladzi yanbaghil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, bagi kita yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, hendaknya ayyakuna rafiqan bi amrihi rafiqan fi nahyihi, kita hendaknya lembut dalam menyuruhnya, juga lembut dalam melarangnya, mencegahnya dengan penuh kelembutan. Li'anna idza kana rafiqan atahu Allah Subhanahu wa taala ma la yu'ti 'alal 'uruf. Karena kalau kita menegur seseorang dengan sikap lembut, santun, Allah akan memberikan sesuatu yang tidak Allah berikan kepada mereka orang yang mengingkari dengan kasar, frontal, arogan. Tidak demikian. Ya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, innallaha yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal 'unuf. Sungguh Allah Ta'ala memberikan sesuatu kepada orang yang lembut, ya, apa yang tidak diberikan kepada orang yang kaku dan kasar. Ya, kaku, kasar, saklek. Tidak demikian hadirin. Naam. Beliau menyebutkan satu contoh hadirin, kata Syekh Muhammad bin Sulaim Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan, yadzkuru anna rajula min ahlil habasah. Nah, hasaba, ada seorang yang dia ini menceritakan, ya, kisah dari Ahlul Habasah, orang yang menyuruh kepada yang ma'ruf mencegah yang mungkar di waktu yang lalu, berkenaan dengan seorang pengembala unta. Saya bacakan secara singkat. Biasanya pengembala unta ini, ya, dia itu meminumi untanya itu pas ketika adzan maghrib, yang akan kembali ke tempat istirahatannya. Dan dia ini biasa melantunkan syair-syair untuk memanggil unta-untanya. Nah, ada seorang yang dia itu kemudian menyaksikan perkara ini. Kemudian dia dengan kasar menegur orang tersebut, pengembala tersebut. Ya. Dia mengatakan dengan kalam qabih, ucapan yang jelek kepada pemilik unta atau penggembala unta itu. Maka orang ini tersinggung sebab kata-kata yang tidak baik. Maka orang tersebut yang menegur, ya, kata beliau, fadraba birrajul bil masuqah. Pengembala unta ini pukul orang tersebut dengan tongkat yang dia pakai untuk biasa mengembalakan untanya. Ya, sehingga orang ini pun kemudian pergi menuju ke masjid, waltaqa bi syekh, sampai di masjid ketemu dengan syekh, alim minal ulama, seorang ulalim dari ulama, min akhfadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, salah satu orang yang dia, ya, mengambil ilmu dari keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, jadi sebut namanya. Kemudian dia mengadukan, ya Syekh, saya ini melakukan demikian tadi di tempat orang mengembalakan unta, malah dia pukul saya dengan tongkat panjang ini. Ya, Syekh kemudian, ya, tidak langsung mengingkari orang itu, tapi beliau, ya, berpikir, ya, fala makana ya musani, pada hari yang keduanya dzaba syekh binafsi, syekh tidak, orang itu disuruh kembali, beliau sendiri yang berangkat ke tempat di mana penggembala unta itu berada, qabla ghurubi syams, sebelum terbenam matahari, sebelum maghrib, tawadda wa wada'a maslahu ala khashabi ala manah, ya, minhahu. Beliau berwudu, kemudian beliau meletakkan bawaannya di sebuah ya kayu dekat tempat ia istirahat. Terdengar adzan maghrib. Kemudian syekh ini mendekat ke tempat penggembala unta tadi, dan beliau seakan-akan ingin mengambil barang yang beliau taruh tadi. Dengan nada yang lembut syekh beliau mengatakan, ya fulan, ya akhi, jazakallah khaira, ya anta talubul khaira fil amal hada wa anta alal khair lakin al-an adhan. Disanjungnya, wahai saudaraku, engkau inginkan kebaikan tentunya, engkau bekerja begini bagus, masya Allah, namun sekarang sudah adhan. Lau annaka tadhhab wa tusalli al-maghrib, andaikan engkau pergilah, engkau salat dulu maghrib, engkau dapatkan pahala. Subhanallah, hadirinnya dimuliakan Allah, dengan sikap lembutnya dan nada yang sopan, ucapan yang santun itu, penggembala unta pun tertegur, kemudian tersadar, dan subhanallah, syekh selamat, tidak dipukul seperti orang yang kemarin yang kasar mengingatkannya. Itulah hadirnya dimuliakan Allah, ya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, innallah yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala al-unuf. Allah memberikan kepada orang yang lembut dan santun apa yang tidak diberikan kepada orang yang kaku dan kasar. Begitupun kita orang tua tentunya, coba kita renungkan. Terkadang kita pasiu atau kita bosan membimbing anak-anak kita. Karena Pak, mungkin terbiasa dengan keras kaku kita, saklek kita. Ya. Bisa jadi kita harus rubah. Cobalah rubah. Kalau dengan kaku, kasar, sedikit-sedikit pukul, sedikit-sedikit kita marah, sedikit-sedikit kita pukul, ternyata anak tidak mempan, coba rubah. Jangan ditingkatkan pemukulannya, tapi kurangi dan hilangkan pemukulan, coba sentuh dengan perasaannya. Semoga dengan perasaan itu dan diiringi doa kita kepada Allah Ta'ala, kita sebagai orang tua tidak lagi pukul anak. Karena memang ikhwan, dampaknya kalau kita pukul dia, dia pukul adiknya, terus nanti jadinya tempat pemukulan berantai. Bapak pukul anak, yang kakak pukul adik, terus baku balas. Coba dengan yang lain, coba ditempuh. Karena ini mengamalkan hadis Rasulullah SAW, ikhwan. Dan beliau mengatakan, maka narifku fi syai'in ila zanahu, tidak ada satu kelembutan pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, memperindahnya. Wa ma yunzau min syai'in ila syanahu, dan tidak tercabut satu kelembutan pada satu perkara melainkan akan merendahkannya. Karenanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah, yang ketiga kata beliau yang harus diperhatikan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, alla yazula mungkar ila ma huwa a'zam minhu. Jangan sampai kita ingin menghilangkan kemungkaran, justru orang yang bersangkutan bau berpindah kepada yang lebih berat lagi. Ya. Berpindah kepada yang lebih berat lagi. Satu contoh kaum muslimin kata beliau, ya. Ketika kita dapatkan mamanya dua perkara yang itu adalah satu perkara yang merupakan perkara yang kita harus mengingkarinya, mungkar kita memandangnya, hendaknya kita perhatikan, kalau kita ingkari akankah lebih besar atau lebih kecil mafsadahnya. Satu contoh kata syekh, law anna rajulan yasbud dukhan amamak, ada orang merokok di depanmu, ya, kalau engkau langsung-langsung tegur dia, dia lari ke tempat orang yang mabuk, ya, berpindah ke tempat yang lebih jelek lagi, ya. Ini engkau harus perhatikan. Mungkin tidak saat itu engkau tegur, tapi nanti sewaktu sudah lapang baru engkau kasih masukan. Sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan, marra bi qaumin fi Syam, beliau pernah melewati satu kaum dari tentara Tartar di Syam, mendapati mereka sedang minum-minum khamr. Beliau punya teman bersamanya, Syekh lalu saja tidak menegur mereka, sehingga temannya mengatakan, lima dalam tanhahum, kenapa ya Syekh engkau tidak tegur mereka yang mabuk-mabuk tadi? Ya, kata beliau, andaikan aku tegur mereka yang mabuk-mabukan dari tentara Tartar itu, pasti mereka akan marah, kita akan dapat pukul, masyarakat akan dirampok, dan mereka akan berbuat semenang-menang. Makasih yang berlalu. Artinya hadirin, seorang yang amar ma'ruf nahi mungkar harus bisa mempertimbangkan mafsada maslahah. Namun itu semua dengan kaidah syariat. Sampai di sini sementara hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang kami sampaikan. Dan ingat, ini penting buat kita semua, untuk mengetahui kaidah-kaidah ini dalam rangka menegakkan minimal dalam keluarga kita. Ya, coba kita tempuh dengan cara yang halus, lembut, santun, dengan penuh hikmah, dan jangan lupa doa pada Allah Ta'ala supaya amar ma'ruf nahi mungkar di rumah bisa kita tegakkan bersama keluarga kita. Barakallahu fikum, yang kemudian semoga bisa ke masyarakat kita dan bisa ke negara kita dampak kebaikannya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.